orang film India. Bonika lipa parumah ini pandita. Atung gorang doharak segani baheko raja nila. Diri puan atau buru hape naungi naina. Oh janila. Film India, Bonika Lipa, parumah ini pandita, katung gorang dohara, kosega di baheko raja mila, diri puan atau boru hape naungi naina, uja mila. Diri puan atau buru hape naungi naina.